Allah Ta'ala ru'yatan taqta'u al-iltifata anil asbabi wal wasa'iti fala tara al-khayra wasyarra illa minhu ta'ala. Sesungguhnya tauhid hakikatnya adalah engkau meyakini, memandang bahwa segala urusan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pandangan yang memutuskan, memutus ya, al-iltifat, menoleh anil asbabi wal wasa'id, kepada sebab dan perantara, sehingga kamu tidak melihat kebaikan dan kejelekan kecuali darinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, beliau mengatakan fa inna tauhid, tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu ifradu wahi ta'ala birububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam uluhiyah, yakni perbuatan hamba. Ini bedakan. Kalau rububiyah itu kita mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rizki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatur alam ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Adapun uluhiyah, yaitu kita mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba. Hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Hamba tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid ya, mengesakan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah, dalam perbuatan-perbuatan hamba. Dan tauhid juga adalah mengesakan Allah dalam al-asma' was sifat, dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikat tauhid itu kata beliau ya, hakikatnya adalah antaral umura kullaha minallah. Kamu memandang segala urusan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini hakikatnya ayyul ikhwah adalah tauhid rububiyah. Ya, di mana kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Penciptaan, memberi rizki, memberi kesembuhan, memberi pertolongan, menjadikan ini kaya, miskin, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini adalah sebagian dari tauhid. Jadi kalau ini dijadikan sebagai inti dari tauhid, maka ini keliru. Tapi sebagian makna tauhid adalah kamu meyakini bahwa segala urusan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan pandangan yang memutus, menoleh kepada sebab dan kepada perantara. Baik. Perkataan penulis ini, Al-Imam Al-Mikrizi rahimahullahu taala, perlu diperinci. Ya, perlu diperinci. Ya. Tanpa menoleh kepada sebab, tanpa menoleh kepada perantara, itu diperinci. Karena sebab dan perantara itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Ya, sebab misalkan, sebab itu ada dua macam. Ada sebab yang diperbolehkan. Sebab orang sembuh, minum obat. Sebab orang kenyang, makan, minum. Itu sebab yang diperbolehkan. Sebab orang pintar adalah belajar. Itu sebab yang diperbolehkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjadikan segala sesuatu itu sebagai sebab. Ya. Nikah adalah sebab orang punya anak, misalkan. itu gak ada masalah, sebab yang diperbolehkan. Ada sebab yang terlarang. Ada sebab yang terlarang. Seperti orang misalkan mau sembuh, dia minum obat-obat yang terlarang misalkan, atau datang ke dukun dan sebagainya. Ini sebab, tapi sebab yang terlarang. Jadi kalau maksudnya tanpa melirik kepada sebab, yakni tanpa melirik kepada sebab-sebab yang haram, maka benar. Tapi kalau tanpa melirik kepada sebab, yakni sebab-sebab yang diperbolehkan, sebab-sebab yang disyariatkan, maka ini keliru. Jadi ini perlu diperinci, perlu diperinci, ya. Karena manusia, ayol ehwa, dalam menghadapi sebab itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melakukan sebab. Kayak orang-orang sufi misalkan. Ini keliru. Ini keliru. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melakukan sebab. Tanpa melakukan sebab. Nanti kalau pinter, ditakdirkan oleh pinter, ya pinter, enggak usah belajar. Kalau takdirnya nanti pinter, ya ya pinter itu aja. Sehingga mereka ada ilmu namanya ilmu laduni. Ilmu laduni. Baik. Dan ini ayyul ikhwah adalah kekeliruan. Hanya bertumpu kepada Allah tanpa mengambil sebab, ini adalah keliru. Golongan yang kedua, keliru juga, yaitu orang yang bertumpu pada sebab tapi tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Orang misalkan bertumpu pada dokter, bertumpu pada obat. Dia meyakini bahwa obat itulah yang akan menyembuhkan. Ya, dokter itulah yang akan menyembuhkan. Dia enggak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Jelas ya? Kalau kita bertumpu pada sebab saja, keliru. Kalau bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melakukan sebab, juga keliru. Yang benar bagaimana? Golongan yang ketiga. Yaitu orang yang bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga melakukan sebab, melakukan ikhtiar-ikhtiar yang diperbolehkan, yang dianjurkan oleh syariat. Ya, makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang-orang yang sakit untuk berobat. Tadawau ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allaha lam yunzil da'an illa anzala ma'ahu dawa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan bersamanya juga obatnya. Ya, jadi Rasulullah enggak mengatakan udahlah yang sakit enggak usah berobat, nanti kalau takdirnya sembuh ya sembuh aja. Enggak. Disuruh kita untuk apa? Untuk berobat, mengambil sebab. Begitu. Ya, Rasulullah menyuruh kita untuk belajar. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu adalah dengan dipelajari. Rasulullah enggak mengatakan udahlah. Ya kalau nanti takdirnya pinter ya pinter, sudah enggak usah belajar. Enggak. Karena ini sebab, sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang diperbolehkan. Ya. Begitu juga kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk beramal, untuk beribadah, karena iman dan amal soleh adalah sebab untuk masuk surga. Watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena sebab perbuatan kalian. Makanya ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan, semua di antara kalian itu sudah ditakdirkan surga dan neraka, sudah ditetapkan. Ini yang masuk surga, ini masuk neraka, sudah ditetapkan. Terus para sahabat mengatakan, idzan natrukul amal ya Rasulullah, kalau begitu kita enggak usah beramal wahai Rasulullah. Kata Nabi apa? La. bal i'malu, ya, beramallah, fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan, ya, untuk apa yang dia diciptakan. Artinya apa? Rasulullah di situ melarang kita untuk enggak beramal. Tetap beramal. Ya, beramal saleh, ikhtiar, mengambil sebab-sebab bagaimana caranya kita masuk surga, terhindar dari neraka. Jadi ini penting. Jadi perkataan penulis ini perlu diperinci. Kalau maksudnya adalah tidak melirik kepada sebab, yakni sebab-sebab yang haram, maka benar. Tapi kalau maksudnya adalah tanpa melirik kepada sebab sama sekali, ya, maka ini adalah kekeliruan. Ya, karena yang benar adalah kita bergantung kepada Allah, tapi diiringi dengan apa? Dengan mencari sebab, mengambil sebab-sebab yang disyariat. Demikian juga perkataan beliau, wasa'id, perantara. Perantara itu diperinci. Ya, kita tidak menolak atau mengingkari perantara secara mutlak. Sebagaimana kita juga tidak menetapkan perantara secara mutlak. Syekhul Islam Taimiyah punya buku judulnya Al-Wasithah Bainal Haqqi wa Bainal Batil. Ya, Al-Wasithah, perantara antara yang benar dan yang batil. Beliau ada bukunya. Ya, menjelaskan secara gamblang tentang wasithah. Kata beliau dalam buku tersebut, man asbatal wasithah, siapa yang menetapkan wasithah secara mutlak, kafar. Wasithah itu kata beliau, ada yang kalau orang menetapkannya maka dia kafir. Dan ada orang yang kalau dia mengingkarinya maka kafir. Artinya harus ada perincian. Wasithah itu ada yang wajib kita tetapkan. Seperti misalkan para nabi. Para nabi itu adalah wasithah. Wasithah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa para nabi kita enggak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah mengutus para nabi itu sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi tugasnya adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kitab-kitabnya termasuk Al-Qur'an. Ini wasithah antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Dan ini wajib ditetapkan. Siapa yang mengingkari wasithah jenis ini, maka dia kafir. Baik. Jenis yang kedua, wasithah atau perantara, siapa yang menetapkannya maka kafir. Ya, yaitu perantara-perantara yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tatkala mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ya, orang-orang soleh, dengan perantara patung-patung, berhala-berhala. Walladzina ya'buduna min dunillah walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Atau dalam ayat yang lain, ya, haula'i syufa'auna indallah. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka ya berdoa kepada perantara-perantara tersebut kecuali alasannya adalah sebagai apa? Perantara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini adalah perantara kami. Ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala seperti raja. Kita aja kalau mau pergi ke raja atau pergi ke presiden misalkan, enggak bisa langsung. Harus lewat apa? Perantara dulu. Asistennya, sekretarisnya, satpamnya. Ribet udah. Ya, demikian juga kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala enggak bisa langsung. Maka lewat apa? Perantaranya. Dan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu tadi, lewat orang-orang soleh, para wali dan sebagainya. Dan ini ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah enggak butuh perantara seperti ini. Ya, perantara seperti ini tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penyerupaan yang tidak benar. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala disamakan seperti makhluknya, seperti raja, seperti presiden. Kita kalau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, enggak butuh kepada perantara. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian mengatakan, "Berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan." Allah enggak mengatakan, "Berdoalah kepadaku dengan perantara fulan." Enggak pakai. Jadi, perkataan penulis di sini wal wasa'id di sini perlu apa? Perincian juga sebagaimana dalam masalah apa? Sebab taib. Hal yang menunjukkan bahwasanya perkataan ini perlu diperinci ya, karena beliau di sini menukil dari ucapannya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi ucapan ini dinukil dari ucapan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan Al-Imam Al-Ghazali terutama dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Ayyul Ihwa banyak kekeliruan-kekeliruannya dalam ilmu hadis, karena dalam akidah ya, dalam akidah, karena Al-Imam Al-Ghazali itu adalah seorang sufi. Makanya kitab Ihya Ulumuddin biasanya dijadikan sebagai panduan tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Banyak penyimpangan-penyimpangannya. Ya, banyak juga hadis-hadis lemah dan palsunya. Karena Al-Imam Al-Ghazali adalah seorang yang miskin dalam ilmu hadis. Ya, beliau sendiri mengakuinya. Bidha'ati fil hadisi muzjah. Ya, bekalku dalam ilmu hadis sedikit. Itu pengakuan ya Imam Al-Ghazali sendiri. Ya, demikian juga beliau banyak terpengaruh dengan tadi tasawuf, ilmu filsafat ya, yang menjadikan beliau banyak terjerembab di dalam beberapa pemikiran yang menyimpang, sekalipun disebutkan oleh banyak para ulama bahwa di akhir hayatnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mulai kembali kepada apa? Kepada madhab ahlul hadis, madhab salaf. Sehingga diceritakan bahwa ketika meninggal dunia, Sahih Bukhari ada di dadanya. Ya, beliau sedang mempelajari apa? Sahih Bukhari. Ya. Yang jelas untuk urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa agar Al-Imam Al-Ghazali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal itu bukan berarti kemudian apa yang ada di dalam buku-bukunya langsung kemudian kita ya lahap begitu saja, kita terima begitu saja. Tidak. Ya, oleh karenanya tidak sepatutnya bagi para penuntut ilmu untuk banyak-banyak menukil ucapan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin kalau dia enggak bisa membedakan. Ya, kecuali kalau dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, tapi kalau enggak bisa membedakan, maka sebaiknya tidak menukilnya. Karena bisa jadi menurut dia baik, menurut dia bagus, padahal itu apa? Keliru. Ya, padahal itu keliru. Taip. Selanjutnya kata beliau, "Fala taral khaira wasyarra illa minhu." Ya, kau tidak melihat kebaikan dan kejelekan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis, "La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta." Tidak ada yang bisa menahan apa yang kamu berikan. Kalau Allah sudah memberikan, walaupun semua makhluk berusaha untuk menahannya, ya, tidak akan bisa. Ya, semua kebaikan dan semua keburukan itu ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau keburukan, ini kaidah penting, kalau keburukan maka tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah yang mentakdirkan, tapi sebagai bentuk adab maka tidak dinisbatkan, dinasabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk adab. Jadi Kalau keburukan kita mengatakan ini adalah kesalahanku. Bukan ini adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita mengatakan bahwa ini adalah karena dosa-dosa kita, ini adalah kekhilafan-kekhilafan kita, begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kepada kalian keburukan, musibah, kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita menetapkan bahwa semua kebaikan dan semua keburukan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk penisbatan, maka yang jelek tidak dinisbatkan kepada Allah. Makanya dalam doa kunut apa kata Nabi? Wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan itu bukan kepadamu. Yani tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang Allah takdirkan, baik itu yang baik maupun yang buruk, pasti ada hikmahnya. Contoh, misalkan Allah mentakdirkan adanya gempa bumi, tsunami. Bagi manusia mungkin itu buruk, dalam pandangan kita itu buruk, musibah. Siapa yang pengen gempa? Atau sakit. Iya kan? Nah, tapi dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan adanya gempa, Allah menurunkan adanya tsunami, Allah menurunkan bencana, sakit dan sebagainya, itu ada hikmahnya. Ya, di antara hikmahnya adalah sebagai peringatan bagi para hamba agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat surat Ar-Rum Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah menimpakan bencana atas sebagian dosa mereka. Apa hikmahnya, ikhwan? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Kembali kepada Allah. Kembali kepada akhirat. Kembali kepada ingat kematian. Tidak terbuai dengan dunia. Jadi, semua kebaikan dan semua keburukan itu Allah yang nakdirkan. Gempa bumi siapa yang nakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, sebagai bentuk adab ya, untuk bencana-bencana tidak kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mengatakan ini adalah karena dosa-dosa kita. Ini adalah karena dosa. Allah menurunkan ini karena dosa-dosa kita. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna wasyarru laisa ilaik. Ya, dan keburukan itu tidak kepadamu, yakni tidak dinisbatkan kepadamu. Walaupun itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal maqamu, kata beliau, wa hadzal maqamu yusmiru at-tawakkula wa tarka sikayatil khalqi wa tarka laumihim waridha anillahi wattaslima lihukmi. Wa hadzal maqam, dan maqam ini ya, maqam ini yakni keyakinan tadi bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melirik kepada sebab dan kepada perantara, ini akan menumbuhkan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal definisinya apa? Yaitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai apa? Melakukan sebab. Ini definisi tawakal. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab. Jadi ada dua. Pertama, bergantung kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah melakukan sebab-sebab. Kalau dia bergantung kepada Allah saja, enggak pakai melakukan sebab, maka itu salah. Kalau melakukan sebab saja tapi tidak bergantung kepada Allah, salah juga. Makanya perhatikan dalam hadis riwayat Ahmad Tirmidzi tentang masalah tawakal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih laruziktum kama yurzaqut thayr." yahdu himasa wa yaruhu bitana. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti tawakalnya burung, di mana burung itu di pagi hari dia keluar mencari makan dalam keadaan kosong perutnya, lapar, ya, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang perutnya. Dalam hadis ini kita disuruh bertawakal meniru burung. Burung itu sangat tawakal sekali dalam mencari rizki, ya, dia tawakal sekali, ya, di mana dia nggak memikirkan rizki untuk besok. Pokoknya dia apa? Keluar mencari makan, ya, mencari untuk hidup. Besok nggak dipikirkan, besok cari lagi. Dia nggak pakai nimbun, kayak kita kan masih nimbun, ya. Dia nggak punya ATM, nggak punya. Dia nggak punya timbunan beras, nggak punya tabungan, nggak punya. Dia nggak memikirkan besok, besok cari. Nah begitu, jelas ya, itu tawakalnya burung. Tapi ingat, burung yang kita disuruh untuk meniru tawakalnya, ya, dalam masalah rizki, dia nggak kemudian tidur tiduran di sarangnya, ya, dia keluar. Artinya apa? Mencari sebab. Dia melakukan sebab. Makanya dalam tawakal itu tadi, pertama harus bertumpu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yang kedua dia mencari sebab, kerja. Makanya kalau ada orang, oh saya tawakal lah, tapi dia gak mau kerja, tidur aja. Nanti kalau takdirnya dapat rizki, nanti akan diantar rizkinya oleh Allah SWT. Salah apa betul ini? Salah. Dia gak mau berusaha, keliru. Lihat para nabi, lihat para sahabat, itu orang-orang yang bertawakal, tapi mereka juga bekerja. Menunjukkan bahwasanya tawakal itu tidak menafikan, ya, untuk mencari sebab. Dalam riwayat Tirmidzi dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, pernah ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya ikat, ya, unta saya dan bertawakal, atau saya lepaskan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Nabi? "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu, baru kemudian apa? Bertawakal. Menunjukkan bahwasanya tawakal itu harus disertai dengan apa? Sebab. Ya, makanya dua-duanya harus ada. Tawakal bertumpu kepada Allah dan mencari sebab. Tawakal kepada Allah saja, bergantung kepada Allah saja tanpa melakukan sebab, keliru. Bergantung kepada sebab saja tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah keliru, lebih parah malahan, karena itu kesyirikan. Baik, wa tarka syikayatil khalqi wa tarka laumihim, dan tidak mengadu kepada makhluk atau mencela mereka. Artinya kalau dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu dia mencela makhluk. Ya. Ini gara-gara kamu nih. Biasanya kita seringkali manusia itu kalau dia mendapatkan nikmat sering-seringnya, ini karena saya hebat, ini karena tim saya seperti ini karena kerja keras saya. Tapi kalau ada kegagalan, kalah, ya, timnya kalah misalkan, ya, pas lomba misalkan kalah, ya, biasanya saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu nih, ya, gak beres kerjanya. Jadi kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, sudah berusaha, gak perlu untuk nyalahkan orang. Ini gara-gara kamu, ini salahnya ini, salahnya itu, enggak. Ya, makanya dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, ihris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lemah, ya. Kemudian fa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Ya. kalau tertimpa sesuatu kepadamu, suatu musibah, jangan kamu mengatakan andaikan saya tidak melakukan begini, pasti akan begini dan begini. Coba tadi saya enggak, misalkan enggak pergi, enggak akan terjadi kecelakaan. Coba ini kalau kamu enggak begini, ya, maka enggak akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Karena itu semuanya adalah dari apa? Setan. Itu dari setan. Fa inna lau taftahu babas syaitan. Karena seandainya itu adalah dari setan, membuka pintu setan. Di mana hal itu menunjukkan bahwa dia tidak terima dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada seorang hamba. Nah, ini penting ya. Makanya hendaknya bagi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan innama asku ya bathi wa huzni ilallah. Saya mengadu, saya mengeluhkan ya kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau curhat, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita lebih senang curhat kepada makhluk tapi tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia itu senangnya curhat kepada makhluk. Ustaz ini atau dia curhat sama temannya, ya, ada permasalahan ini sama permasalahan ini, tapi enggak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Apapun masalah yang menimpa kita, ya, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat, gelar sajadah, angkat tangan kita, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan mendapati ketenangan. Kita akan mendapatkan jalan keluar, solusi dari segala permasalahan. Ya. Dan ini penting. Antum kalau ada masalah, ya, stres, galau, ya. Masih muda udah galau. Maka enggak usah banyak apa namanya? Mengeluh, mengadu, enggak usah stres, enggak usah bunuh diri. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waridha anillah wattaslima li hukmi. Dan ini akan menumbuhkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, terhadap keputusan-keputusan Allah, kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, wattaslima li hukmi dan taslim, tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ya, sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam masalah-masalah yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka haraj. Ya, haraj itu kekurang puasan terhadap apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Makanya hendaknya bagi kita untuk pasrah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah putuskan itulah yang terbaik bagi kita. Ingat, hamba itu lemah. Ini yang harus selalu kita tanamkan. Hamba itu lemah. Ya, sedangkan Allah Maha Kuat. Ya, kita ini ilmunya terbatas sedikit, sedangkan ilmu Allah luas. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Makanya Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kita mungkin buruk gitu ya, kita menggerutu, kita mengeluh, ya, kalau kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Seringkali orang itu menggerutu, mengeluh, padahal sebenarnya itu baik bagi dia. Orang yang miskin kadang menggerutu, kenapa saya kok miskin terus, dari dulu kok gak pernah kaya sih, kok kiri aja. Padahal kalau dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi dia dikasih miskin itu lebih baik. Kalau dia kaya mungkin malah sombong, malah lupa akan akhirat. Ya, dikasih sakit mungkin itu yang terbaik bagi dia, karena dia akan sadar akan kekurangannya, dia nggak sombong, dia ingat akhirat, rajin ibadah. Jadi yakinlah bahwa apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik bagi kita. Ya, pernah diceritakan ada orang mau naik pesawat, dia pergi ke bandara, sudah sampai di ruang tunggu, ketiduran, dipanggil-panggil gak datang, akhirnya ditinggal. Pas bangun ngomel-ngomel dia, kenapa saya ditinggal, kenapa saya gak dibangunkan, marah-marah. Gak taunya ya, setelah dia ngomel-ngomel seperti itu, ada informasi bahwa pesawatnya yang mestinya dia tumpangin tadi justru kecelakaan. Ya, disinilah kebenaran firman Allah. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci, marah-marah, menggerutu, padahal itu apa? Justru yang terbaik bagi kita. Kalau dia ikut tadi, mati dia tadi. Ya kan? Jadi kita ini sering menggerutu, kita sering mengeluh, padahal itu yang terbaik bagi kita. Jadi kedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita nyicil beberapa pertanyaan. Apa perbedaan antara khauf dan khasyah? Kalau khasyah itu disertai dengan apa? Pengagungan. Ya. Innama yahsyawaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Jadi dia takutnya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan khauf. Kalau khauf itu sama-sama, kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama takut. Inilah keunikan bahasa Arab ya. Kadang sulit diterjemahkan pembedaannya. Khauf itu takut, khasyah juga takut. Tapi dalam bahasa Arab beda antara khauf sama khasyah. Ya, Imam Al-Askari punya buku Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan-perbedaan bahasa. Jadi keunikan bahasa Arab di situ. Kalau khauf itu enggak mesti dibarengi dengan pengagungan. Antum takut sama singa. Apakah berarti mengagungkan singa? Enggak. Ya, enggak. Takut. Itu namanya khauf, tapi bukan khasyah. Antum takut sama hantu. Misalkan. Itu bukan mengagungkan hantu. Hantu kok diagungkan. Ya kan? Nah, itu bedanya antara al-khauf dengan al-khasyah. Ya. Kemudian, perbedaannya juga, ikhwan, ini tapi takut kepada Allah sama takut kepada makhluk ya. Kalau takut kepada makhluk itu, kalau kita takut, menjauh. Kita menjauh. Kita takut sama harimau, berarti kita akan menjauh. Kita takut kesetrum, berarti menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh apa mendekat? Kita mendekat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah orang Islam namun tidak sholat ya, tetap bisa masuk surga? Ini kembali kepada masalah meninggalkan sholat. Apakah meninggalkan sholat itu kafir ataukah tidak? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari agama Islam, kafir. Sebagaimana dalam hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ya, makanya ini bahaya sekali nih, meninggalkan sholat ini. Pembeda antara muslim dengan kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Taip. Sebagian ulama mengatakan kalau dia meninggalkannya itu karena malas, bukan karena mengingkari, maka ini tidak mengeluarkan pelakunya dari kafir, tapi itu dosa besar. Tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya, adapun kalau mengingkarinya, maka kafir. Itu sepakat para ulama. Kalau dia mengatakan sholat itu gak wajib, sepakat para ulama bahwa orang tersebut apa? Kafir. Tapi kalau meninggalkannya karena malas, dia yakin, dia tahu bahwasanya sholat lima waktu itu wajib, tapi dia malas melakukannya, maka ini ada perselisihan tadi. Ya, ada yang mengatakan kafir dan ada yang mengatakan apa? Ya, tidak kafir. Pelaku dosa besar tapi tidak kafir. Dan ikhwani, perbedaan ini cukuplah sebagai peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sekedar perbedaan ulama ini saja itu sudah cukup bagi kita menjadikan kita ngeri dari meninggalkan sholat, takut dari meninggalkan sholat. Ya, kita katakan kepada orang yang meninggalkan sholat, ya, sampean itu antum ini diperselisihkan ulama loh statusnya. Ada yang bilang ya, statusnya sampean udah gak muslim lagi. Ada yang bilang ya muslim tapi pelaku dosa besar, fasik. Status kita diperselisihkan ulama itu udah ngeri loh. Ya, udah ngeri. Baik, jadi ini kembali kepada masalah tadi. Kalau kita menguatkan pendapat yang bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, berarti tidak ada artinya dia ngaku Islam. Karena Islam itu bukan cuma sekedar Islam KTP. KTP-nya Islam tapi gak pernah sholat sama sekali. Ya, percuma. Ya, baik. Dan perlu diketahui bahwa makna meninggalkan sholat itu yang diperselisihkan para ulama bukan yang cuman sekali dua kali ya, tapi maksudnya dia banyak meninggalkan atau nggak pernah sholat sama sekali, ya, atau cuma setahun dua kali Idul Fitri, Idul Adha. Nah ini yang diperselisihkan para ulama. Wallahu a'lam. Apa perbedaan tasbih dengan tamsil? Sama saja. Ya, sama saja. Tasbih dan tamsil itu menyerupakan. Tetapi lafaz yang syar'i di dalam Al-Qur'an itu malah lafaz tamsil. Ya, bukan tasbih. Lafaz yang syar'i itu menggunakannya dengan lafaz tamsil. Laisa kamitslihi syai'un, bukan laisa kasyibihi. Ya. Dan ini diingatkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Tapi sama saja, tasbih tamsil maksudnya sama, yaitu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mengatakan tangannya Allah seperti tangannya makhluk, turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Nah, ini tasbih atau tamsil. Sekalipun lafaz yang lebih cocok atau lebih syar'i adalah tamsil. Ustaz, saya masih bingung, ingin bertanya. Allah di atas ars, apakah berarti Allah membutuhkan tempat? Tidak. Ya, Allah SWT di atas ars, tapi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mampu. Ya, dia nggak butuh kepada makhluknya. Allah melakukan sesukanya. Ya, Allah melakukan sesukanya. Bukan berarti kemudian Allah butuh kepada hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, misalkan punya malaikat, bukan berarti Allah butuh kepada makhluknya, enggak. Ini harus dipahami. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memiliki malaikat-malaikat yang membantunya, bukan berarti kemudian Allah Subhanahu Wa Taala butuh kepada mereka, enggak. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan berarti Allah SWT di atas aras terus butuh kepada arasnya. Enggak. Sama sekali tidak. Ya, kalau ada anggapan seperti itu, maka hilangkan. Karena itu adalah anggapan was-was dari setan. Ustaz, kenapa kita harus berdakwah? Kan yang memberi hidayah adalah Allah. Ya. Kita disuruh untuk berdakwah supaya dapat pahala. Ya kan? Supaya dapat pahala. Karena orang yang berdakwah itu pahalanya sangat besar. Ya. Nah. Dan itu salah satu sebab. Ya, salah satu sebab orang mendapatkan hidayah. Bisa jadi dengan dakwah dia mendapatkan hidayah. Yang tadinya tersesat mendapatkan hidayah. Ya. Anda mau tanya, di saat kita memilih madhab apakah kita harus mengikuti mazhab tersebut dalam segala hal? Tidak. Yang diwajibkan oleh Allah SWT adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti mazhab. Mazhab itu hanya sekedar sarana. Kalau mazhab itu sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, maka tidak mengapa kita mengikuti mazhab. Ya, tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka tidak boleh mengikuti mazhab. Ya, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Makanya kata Imam Syafi'i, idza shahal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Oleh karenanya, madhab yang paling bagus adalah madhab ahlul hadis, di mana mereka berputar bersama dalil, bersama Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak boleh bermadhab. Boleh, silakan antum bermadhab Hambali atau Syafi'i, karena itu hanya sarana. Ya, sarana. Ya, hanya sarana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.